Alhamdulillah masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Masya Allah, telah kita dengarkan penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya tentang walimatul urus dan bagaimana hukum menghadirinya. Dan baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Buya, kalau dalam walimatul urus itu kan pengantin wanita didandanin, Buya. Kadang yang mendandanin juga kan kebanyakan, mana kalau bahasa kita sih bencong gitu, Buya. Kemudian juga ada tabarruj di situ. Nah, ukurannya dandan itu sendiri bagaimana, Bu? Kami mengharap bahwa ada salon-salon yang, dan sudah banyak yang kita kenal, mereka terus berusaha untuk meningkatkan ilmu mendandani orang. Biarpun dalam pernikahan juga ada rambu-rambunya dong. Ada hal-hal yang tidak diperkenankan. Termasuk alwasilah, mustausilah, nyambung rambut, segala macam, dan banyak-banyak hal ya. Memang harus dipatuhi. Dan tujuannya adalah agar tampak indah kan. Biar ada kesan yang panjang kisahnya, sehingga semakin tampak mesra dan bahagia. Tapi harus kita kembalikan, mesra bahagia Allah yang kasih loh ya. Jangan sampai kita minta kepada Allah dengan melanggar Allah. Kalau seorang istri dandan di depan suaminya, bebas. Jungkir balik boleh. Asalkan itu tadi, tidak melakukan sesuatu yang dilarang seperti nyambung rambut dan sebagainya. Atau membuat tato dan sebagainya. Jadi kami berharap salon-salon mulai belajar. Boleh tidaknya. Tentunya itu rambu-rambunya seperti itu dulu. Kita tidak mungkin menyebut satu demi satunya. Kan banyak sekali. Mulai dari cat kuku dan sebagainya itu kan. Nah, itu semuanya harus dibahas. Yang jelas bahwa wanita saat itu boleh kita dandani seindah mungkin. Tapi adalah untuk bagaimana? Untuk dipertemukan dengan suami. Untuk bisa dilihat oleh kawannya. Jadi gini, wanita itu bisa berdandan untuk tiga orang ya. Yang pertama untuk suaminya. Yang kedua adalah untuk dirinya sendiri. Dia harus ada kepuasan di saat melihatnya di gambar, di cermin. Yang ketiga adalah untuk sahabat-sahabat putrinya, bukan untuk orang lain. Makanya sebisa mungkin namanya proses, kami yakin Anda orang yang lembut hati. Biarpun Anda di resepsi kemarin, atau putra Anda di resepsi yang pertama, atau resepsi pernikahan Anda nggak karu-karuan. Ya yang lalu biar berlalu, bukan enggak, Allah Maha Kasih. Tinggal yang kami ajak bicara adalah Anda yang lembut hati bahwa di resepsi yang akan datang, aku akan menghadirkan resepsi yang penuh berkah. Dan tidak ada perlunya kita dengan kecongkaan kita, kesombongan kita. Untuk menjadi lebih baik, kenapa kok berat? Ayo kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Menghadirkan satu resepsi pernikahan yang menarik, yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Tentu dari mulai dari usuran dandan. Kemudian, apakah seorang wanita harus pajang di depan kaum pria? Ya, itu yang harus diwaspadai. Akan tapi, namanya dakwah bertahap. Target Anda suatu ketika kita buat satu komunitas masyarakat yang indah. Sehingga wanita hanya dipajang di kalangan wanita, semuanya sebebasnya. Bahkan di sana boleh saja dia untuk bersenang-senang menari-nari di antara mereka. Tidak ada laki-lakinya. Dandanan sesuka hati. Sehingga wanita dengan wanita bebas dia berdandan. Sehingga kadang di sebagian orang di saat bertemu biasa. Tapi di saat ketemu dengan teman-teman perempuannya, dia menampilkan dandanannya dan sah-sah saja di kalangan perempuan. Sebab wanita berdandan bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk sahabat perempuannya. Dia boleh berdandan senang-senang dan sebagainya. Maka hendaknya dipisah sebisa mungkin, mohon maaf. Sebisa mungkin tuh maksud kami, mungkin Anda hari ini belum bisa, tapi tahun depan Anda harus sudah bisa. Dipisah perempuan. Kemudian jika ada mempelai pria, bila pria kan tidak ada masalah. Pria pun tentunya di saat berhadapan dengan para hadirat, para tamu-tamu perempuan, tamu perempuannya di situ karena pengantin pria adalah seorang laki-laki, maka tamu-tamu perempuannya juga harus sesuai dengan dandanan yang wajar dan sesuai dengan syariah. Tapi nanti ada mungkin ada area bebas, maksudnya bebas itu wanita bebas, mungkin buka kerudung dan sebagainya, tapi tertutup. Khusus wanita. Khusus wanita saja. Dan wanita itu dengan wanita kadang, mohon maaf, kalau lagi bersenang-senang juga seriang mungkin. Seperti harinya laki dengan laki boleh kita nari-nari yang wibawa begitu, nari-nari khas tradisional ya. Bukan nari tradisional ya, tradisi-tradisi Arab juga ada. Itu sah-sah saja bersenang-senang. Tari tombak, tari pedang, tari ini kan boleh ada ya kan, macam-macam tari kan. Itu adalah boleh diperkenankan kegembiraan. Sepertinya. Dan wanita pun juga, maka sebisa mungkin Anda sudah punya ide ke sana. Kalau indah sekali, subhanallah. Jadi bebas wanita. Dan ini jauh lebih bagus daripada Anda tidak mengatur. Kenapa? Jika Anda mengadakan resepsi pernikahan dengan cara yang syar'i semacam ini, lihat. Orang yang mohon maaf selama ini tidak biasa dengan syar'i pun tidak terganggu datang ke tempatnya. Karena apa? Enggak ada masalah. Memang tempatnya tempat bersenang-senang. Dan di saat orang yang sangat menjaga diri dengan baju-baju kemuliaan masuk tempat pun enggak ada masalah karena memang diatur serapi mungkin. Tapi coba Anda mengadakan resepsi pernikahan bebas. Laki perempuan di situ lihat. Wanita-wanita yang selama ini menjaga diri masuk ke tempat tersebut menjadi berat. Sehingga menjadi kurang enak, mungkin tidak datang ke tempat tersebut. Maka tetap kami himbau adalah resepsi pernikahan sebisa mungkin, sekecil apapun resepsi yang Anda hadirkan adalah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan campur aduk laki perempuan dan seterusnya. Ya. Kemudian sebisa mungkin, mohon maaf, jadi yang nyuting dan sebagainya ya perempuan dong. Yang kamera perempuan semuanya. Harus seperti itu. Mohon maaf saudara-saudaraku, saudara-saudari yang sangat kami cintai. Itu target istimewa. Biarpun sekarang kita menuju ke sana belum bisa semuanya, pelan-pelan. Tapi Anda harus punya kerinduan ke sana. Anda harus terlintas di benak Anda. Waktu Anda menikahkan putra-putri Anda dengan cara yang syar'i. Mungkin kebayangkan biaya, macam-macam dan sebagainya. Loh, kalau Anda niatkan Allah mudahkan, kenapa susah? Kalau Allah mudahkan kan beres. Mertua Anda ternyata menyambut Anda. Kemarin kami singgung. Kadang-kadang tidak bisa menjalankan resepsi pernikahan dengan syar'i gara-gara besan. Wah ini kok besan rusak, ini kan bahaya. Nggak bisa. Besan. Sementara Anda ingin sesuai dengan syariah, besannya. Nah, mengganggu. Kemudian juga banyak hal yang harus kita perhatikan. Sholat. Sholat. Mungkin seorang wanita sudah didandanin. Bagaimana sholatnya? Masa dibongkar lagi dan sebagainya. Maka bagi pengantin bisa menjamak sholatnya. Pengantin menjamak sholatnya. Artinya, bisa saja mungkin acara resepsi kan dimulai dari jam 2. Sampai maghrib nggak apa-apa. Sampai isya nggak apa-apa. Karena dia mungkin habis duhur, waktu masuk duhur dia langsung sholat. Sholat duhur sama sholat asar. Kemudian setelah itu didandani. Dan dandanan yang nempel tidak usah copot cuma jam 10 malam. Karena apa? Maghrib, duhur sama asar sudah jamak-jamak taktim. Maghrib bisa jamak takdir sama isya. Panjang, tinggal ngatur waktunya saja. Kalau Anda bisa memperkirakan bahasanya dari pagi, okay, mungkin kelewat duhur. Duhur bisa saja hilang sampai jam 3. Enggak, bisa jamak takhir. Dan melakukan sholat duhur di waktu asar. Dan tidak kalah penting adalah yang hadir. Yang hadir, karena tidak semua orang mengadakan acara, ada tempat untuk sholat. Lalu bagaimana? Apalagi mohon maaf wanita, biarpun sudah dengan cara terhormat, kan diizinkan tadi. Wanita untuk berdandan di kalangan wanita. Resepsi wanita kan mereka dandan dan sebagainya. Kadang mereka sedikit terganggu kalau harus dia memungkar untuk sholat dan sebagainya. Maka dalam irama menyenangkan juga, ya kalau memang ternyata susah sekali. Khawatir sholat ditinggalkan. Khawatir sholat ditinggalkan, maka dia juga bisa melakukan yang serupa. Tapi ini derajatnya tentunya tidak sekuat pengantinnya sendiri. Pengantin yang punya hajat. Karena pengantin tidak mungkin meninggalkan tempat tersebut. Tapi kalau seorang hadirat bisa saja pergi. Cuman kadang suatu hal. Mungkin tempatnya jauh. Di sini tidak disiapkan apa? Atau menyiapkan tapi tidak cukup. Atau mungkin subhanallah setelah dilihat tempat wudhunya kurang terhormat dan sebagainya, maka di saat seperti itu Anda sebagai seorang muslimah bisa menjamak takhir atau jamak takdim. Tapi niat, jangan tidak. Kalau jamak tidak niat, tolong ini adalah perlu diperhatikan masalah sholat. Ini dalam keadaan tertentu. Dan diperkenankan, mungkin tidak setiap hari Anda hadir pengantin kok. Ya kan? Ini diperkenankan untuk menjaga namanya sholat tersebut. Dan mudah sebetulnya. Maka ini yang perlu kami hadirkan di sini. Kami rindu bahwasanya pernikahan putri Anda. Amin. Amin ini dulu dong. Pernikahan putri Anda nanti adalah penuh berkah. Amin. Amin. Pernikahan putra Anda penuh berkah dan lapang rezeki, penuh kebahagiaan. Dengan sesuai petunjuk syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukran Buya atas penjelasannya. Dan insya Allah masih ada satu season lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.